وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله عز وجل memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama murajaah, mudzakarah, tadzakur wa tanasuh di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Karena tentunya sebagai seorang muslim atau muslimah selalu butuh kepada saudari-saudarinya atau saudara-saudaranya yang akan bisa menegur, bisa mengingatkan, bisa menguatkan, bisa menolong dan membantu untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majlis ilmu, majlis mudzakarah itu adalah majlis untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamu, firman-firman Allah Azza wa Jalla, dengan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, semuanya ini dengan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, yang kita patut untuk memuji dan menyanjung pada anugerah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan dari berbagai macam bentuk kejahatan hidup, kerendahan hidup menuju kemuliaan, kegelapan hidup menuju terang, kebinatangan hidup menuju kemuliaan dan terhormat sebagai manusia. Dan ini juga kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah SWT, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi orang yang mau terbimbing, mau terarahkan, mau dibina, mau untuk kemudian diluruskan hidupnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita berharap di saat kita memasang kemauan, keinginan yang lurus dan mulia di dalam hidup, menjadi sebuah modal untuk kita bisa mengejar apa yang telah didapatkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di dalam hidupnya, yaitu kemenangan, baik kemenangan dari penjajahan yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu, ataupun penjajahan-penjajahan dari iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, Sungguh hidup di dunia ini adalah ujian. Kemanapun kita mau melangkah, di situ pula kita akan berhadapan dengan ujian. Di hari, di minggu, di bulan, di tahun, di abad, manapun, kita pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian hidup. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa memastikan dirinya untuk bisa berhasil. Tidak ada seorang pun yang mampu menyimpulkan di hidupnya bahwa dia pasti untuk kemudian bisa lolos, bisa beruntung. Kenapa manusia muslimat yang saya hormati? Karena manusia itu tercipta dalam kondisi lemah. Manusia itu tercipta dalam kondisi fakir dan miskin. Sangat-sangat fakir membutuhkan, miskin dia membutuhkan kekuatan, dia membutuhkan bantuan dan pertolongan yang sangat besar di dalam hidup untuk menghadapi ujian-ujian itu. Seseorang mungkin berpikir, kalau dia memiliki kedua orang tua yang kaya raya, atau mungkin memiliki istri yang kaya raya, atau suami yang kaya raya, lalu dia menganggap bahwa dia akan bebas dari ujian. Sama sekali tidak. Semuanya akan melalui rintangan-rintangan dan ujian-ujian itu. Sungguh terlalu banyak manusia yang tidak lulus, baik laki-laki ataupun perempuan, merugi hidupnya mereka. Namun di sana ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla memberikan kelulusan di dalam hidupnya. Dia berhasil menjadikan ujian-ujian hidup itu menjadi lapangan untuk dia mendapatkan kebaikan. Dia berhasil karena ujian-ujian itu dia jadikan untuk mendorong dekatnya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada orang-orang yang berhasil, namun sungguh amat sangat-sangat sedikit dari manusia itu yang bisa merubah ujian dan cobaan itu menjadi penguat hubungan hidupnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula di saat Allah Azza wa Jalla menempatkan Nabiullah Adam dan Hawa di dalam surga, bangsa jin di dalam surga, iblis yang kita maksudkan, para malaikat pada kedudukan-kedudukan yang terhormat. Makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernama iblis dan manusia yang diletakkan di kehidupan yang penuh kebahagiaan. Maka Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan kepada makhluknya sebuah perjalanan hidup yang tidak akan pernah berada dalam satu warna, akan terus warna-warni itu menerpa kehidupan. Maka di saat kehidupan di dalam surga itu adalah kehidupan yang sangat-sangat membahagiakan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Seluruh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, mereka siap. Mereka tunduk dan mereka patuh. Ternyata iblis laknatullah alaihi aba wastakbar, menolak perintah itu, kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, serta muncul hasad pada diri iblis. Wujud menganggap dia lebih baik dari Adam. Maka di saat pembangkangan itu terjadi, Allah Azza wa Jalla memutuskan iblis keluar dari dalam surga, diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Nabiullah Adam dan Hawa berada di dalam surga. Ternyata sifat hasad terhadap Nabiullah Adam dan istrinya Hawa terus berkecamuk pada iblis laknatullah, dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla peluang dan kesempatan untuk melakukan penyesatan kepada keturunan Adam. Dia mencoba untuk bagaimana melakukan penipuan agar Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya terjatuh dalam sebuah kesalahan atau kemaksiatan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Segala upaya dilakukan sampai kemudian ketentuan Allah Azza wa Jalla pun terlaksana. Jika Adam alaihissalatu wassalam harus melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, karena kesalahan itulah Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Nabiullah Adam dan istrinya dari tempat yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan, hidup serba segala-galanya di dalam surga, nikmat-nikmat ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashari, nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat, didengar atau terlintas dalam benak, karena tidak akan sampai mata atau manusia, atau tidak pernah sampai mata manusia untuk bisa mendengar dan melihat. Iblis menganggap bahwa sebuah keberhasilan di saat dia mampu mengeluarkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dari dalam surga. Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ke dunia sebagai negeri ujian dan cobaan. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha adil Allah Azza wa Jalla di dalam menentukan ketentuan dan perjalanan hidup hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang dan penganugerah untuk kemudian diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Turunnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ke dalam dunia berbeda dengan pengusiran iblis laknatullah. Kalau pengusiran iblis laknatullah alai itu adalah sebuah keputusan dan hukum yang tidak akan berubah, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah, menjadi makhluk yang terendahkan dan terhinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara Adam alaihissalatu wassalam dipindahkan tempatnya sekarang di dunia untuk kemudian dia menjadi khalifah yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur, memimpin, mengurus segala yang terkait dengan kehidupan dunia. Ternyata surga yang darinya dipindahkan beliau di dunia ini untuk dikembalikan lagi ke dalam surga. Dari dunia ini untuk kemudian beliau dipindahkan atau dikembalikan lagi ke dalam surga dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dalam kondisi yang lebih baik lagi, barakallahu fikum. Oleh karena itu, amalan besar yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pertama kali adalah mengetuk pintu pengampunan dari Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan dan dikerjakan. Beliau mengakui kesalahan dan perbuatan kekeliruan itu di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, pintu besar yang dibuka oleh Nabiullah Adam di dalam hidup dan Hawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah pintu yang tidak disangka dan diduga oleh iblis laknatullah alaih. Ternyata dikeluarkannya dari dalam surga karena sebuah kesalahan dan kekeliruan, ternyata untuk dikembalikan lagi kepada siapapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan rahmat di dalam hidup buatnya. Allah inginkan karunia buatnya untuk kemudian membuka pintu taubat. Maka disinilah pengakuan penyesalan dari syayatin di saat melihat ternyata orang yang terkadang sudah terjatuh dalam kesalahan dan dosa kembali membuka taubat, kondisinya lebih baik dari sebelum dia berdosa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada penyesalan pada diri setan. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mereka mengatakan, ya laitani lam ukir. Aduhai sekiranya aku tidak menjatuhkan dan menjebak dia ke dalam dosa. Karena terkadang ada orang yang kondisi dia setelah melakukan kesalahan, kekeliruan itu lebih baik daripada kondisi dia sebelum melakukan kesalahan. Karena dia semakin sadar, dia semakin ingat, dia semakin lurus, dia semakin baik, dia semakin berjaga-jaga, dia semakin berhati-hati di dalam hidup. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah sekarang pelajaran yang sangat berharga buat kita, yang dengannya sebagai modal untuk kemudian menjalankan hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan di negeri ujian ini, yaitu menjadikan kondisi-kondisi hidup, baik ketika senang, susah, sehat, sakit, kita mengikat semuanya itu pada kata-kata doa, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta bantuannya, meminta pertolongannya untuk diberikan kekokohan, ketabahan, diselamatkan dari fitnah baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena kita telah menemukan di dalam hidup ujian-ujian yang nampak di depan kita saja sering kita tidak lulus. Apalagi kalau ujian dan cobaan itu sesuatu yang tidak nampak. Maka sungguh amat sangat kuat lagi permintaan, panggilan untuk kita banyak-banyak melakukan doa, melindungi diri dengan doa, mengangkat mara bahaya dengan doa, meringankan ujian itu dengan doa. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu memang benar-benar bahwa doa itu adalah pedangnya kaum mukminin di dalam mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan demi tantangan. Inilah dia doa. Dan kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ridhonya, mengharapkan cintanya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan karunianya, meminta penjagaan dan perlindungan darinya dari berbagai macam ujian-ujian hidup yang sangat-sangat mengerikan dan membahayakan. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu yang harus kita ketahui, doa itu yang bagaimana? Doa itu ada dua bentuknya. Pertama adalah mengutarakan lewat panggilan, lewat barakallahu fikum permintaan, kepada Allah Azza wa Jalla dengan memanggil nama-namanya, bertawassul dengan amal-amal soleh kita. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba-Mu yang lemah ini bantuan-Mu ya Allah. Anugerahkanlah kepada hamba-Mu yang lemah ini kemudahan ya Allah. Berikan keberkahan, berikan kesabaran, berikan keikhlasan, ketakwaan, tawakal yang tinggi ya Allah. Ini semuanya adalah doa, akan menjadi senjata yang tajam bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak dia menampakkan dirinya hamba yang butuh melalui doa-doanya, maka semakin dekat dia dengan Allah. semakin dekat dia dengan pertolongan Allah, semakin dekat dia dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, jenis doa yang kedua yang disebut dengan doa ibadah, bahwa semua praktik-praktik ketaatan yang kita lakukan di rumah, di luar rumah, barakallahu fikum, dengan beragam-ragam bentuknya, mulai dari yang paling kecil sampai yang besar, dari yang ringan sampai yang berat, ya, sholat kita, sholatnya kita, mengajarkan anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita, menjalankan atau melaksanakan amanah dari suami kita, itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah yang dikerjakan oleh siapapun itu juga merupakan doa. Nah, dengan kekuatan doa inilah akan kita bisa kokoh untuk hidup di negeri dunia sebagai negeri ujian dan cobaan ini. Di saat kita menjaga dua jenis doa tersebut, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan sebuah ayatnya di saat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat? Lalu kita mengecilkan suara, ya, memintanya dengan suara yang ya bisik-bisik, atau Rabb kita itu jauh, lalu kita meminta dengan berteriak. Maka turunlah ayat yang menjelaskan sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka. Kalau dekat, ya kita minta berbisik-bisik. Kalau jauh, ya kita yunadi, kita teriak meminta. Maka Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla, turun ayat yang menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila hambaku itu bertanya tentangku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa panggilan siapapun yang berdoa apabila dia meminta, akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa saya ini dekat dengan hamba-Ku. Kata-kata dekat Allah Azza wa Jalla dengan hamba-Nya ada dua maknanya. Makna yang pertama, yaitu kedekatan Allah dengan hamba-hamba-Nya, maksudnya ilmunya Allah Azza wa Jalla menyertai semua hambanya, dekat. Yang namanya seseorang, ya, kita mengetahui tentang fulan, berarti dekat sekali barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla ilmunya Allah dengan hambanya. Ini makna yang pertama, kata-kata dekat, kedekatan ilmu Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Yang kedua adalah kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya dalam mengabulkan doanya. Allah Azza wa Jalla dekat. untuk mengabulkan doa-doa hambanya ma'asyiral muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan kelangsungan dari ayatnya yang akan menambah kedekatan dia dari bantuan-bantuan mustajabnya doa itu, falyastajibu li wal yu'minu. Di saat pada seorang hamba itu ada sikap istijabah. Sikap istijabah. Istijabah hamba adalah sikap menerima terhadap segala perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Dia kerjakan, dia lakukan, maka ini akan menambah kekuatan doa itu pada diri seorang hamba. Artinya bahwa dengan hamba itu lurus dalam perintah Allah Azza wa Jalla, maka mustajab dikabulkannya doa itu lebih dekat lagi. Ma'asyiral muslimah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini barakallahu fikum yang dimaksud di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Janji Allah Azza wa Jalla benar akan terlaksana pada hamba-Nya. Namun di sana banyak kemungkinan, peluang hamba-hamba itu tidak dikabulkan permintaannya. Kenapa? Ada beberapa tinjauan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada tiga tinjauan, tiga dasar dan tiga alasan. Pertama, kemungkinan doa itu sendiri tidak tajam, lemah. Isi doa atau doa itu sendiri adalah lemah, tidak kuat. Bagaimana gambaran doa tidak kuat kalau tadi disebutkan bahwa doa itu merupakan senjata tajam orang-orang yang beriman? Sekarang kok doa itu menjadi sesuatu yang lemah? Iya, bisa. Yaitu apabila doa mengandung ya al-udwan, al-ithm, dosa, mengandung permusuhan di dalamnya, atau melampaui batas. Ya, karena sifat hasad pada diri orang itu, dia berdoa, ya Allah, semoga engkau ambil nyawanya, engkau ambil harta bendanya, engkau bunuh anaknya, saking jengkelnya. Ini memberitahukan kalau doanya itu sendiri lemah. Lemah, doanya saja sudah lemah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, pelontar doa itu sendiri yang mengantarkannya kepada Allah Azza wa Jalla lemah, yaitu al-qalb, hati, yang menghimpun lalu kemudian membawa doa itu menuju Allah Azza wa Jalla dalam kondisi lemah. Mungkin karena dosa-dosa yang dilakukan, atau mungkin hasadnya di dalam kalbu itu tinggi, emosional, marah, ketersinggungan, ada kesombongan, ada sifat ujub padanya, ada riya, sehingga hati yang dijangkiti oleh penyakit-penyakit kerendahan ini menjadi lemah untuk melontar doa kepada Allah Azza wa Jalla. Taruhlah doanya itu kuat. Ya, doanya kuat. Barakallahu fikum. Kalau tadi gambarannya pertama, doanya sudah lemah. Kalau sekarang doanya kuat, tetapi alat pembawa doa itu atau pelontarnya lemah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan, bagikan seseorang yang mau melempar panah yang mungkin sudah diasah tajamnya luar biasa, larinya ya 100% lurus. Akan tetapi tali yang dibusur panah itu ternyata kendor. Tali pelontar dan pelempar anak panah dibusur itu ternyata talinya kendor, tidak kuat. Lah tentu bagaimanapun tajamnya, bagusnya anak panah berikut matanya, bulunya, ya akan berat untuk mengenai sasaran. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, doa itu membutuhkan kebersihan kandungan isinya, satu. Kedua, alat pembawa doa pada diri kita atau pelempar panah itu menuju pintu maghfirah, ya pintu pengabulan doa, harus kuat. Dan yang ketiga, kalaulah dua-duanya kuat, ya, doa itu masya Allah isinya bagus, hati untuk melempar doa itu juga kokoh dan kuat, maka kok doanya ditolak? Disinilah letaknya kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga adalah adanya mani, penghalang-penghalang, pembegal-pembegal, pencegah, ya, doa itu diterima. Ada penghalang ternyata doa untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh, as'asa aghbara, yaitu badan beliau, badannya penuh dengan debu, rambutnya ya kusut. Karena ya mandi tidak, kemudian ditiup oleh angin menerpa, atau debu lalu menerpa dirinya. Sementara kita tahu kondisi musafir itu adalah mustajab doanya. Dia memanggil ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ternyata orang yang melontar doa ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, dia berpakaian dari barang yang haram, kenyang dari barang yang haram. Bagaimana? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan dikabulkan doanya. Jadi kemungkinan doa itu tidak diterima oleh Allah di saat ada penghalang-penghalang doa itu. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, dia kenyang dari barang yang haram, berpakaian dari barang yang haram, dan semisalnya, ternyata ini akan menjadi sebagai penghalang doa itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita sudah mengumpulkan kekuatan doa, kekuatan pelontar doa, dan tidak ada mani penghalang dari penghalang doa itu dikabulkan, insya Allah akan menjadi sebab, ya, doa itu akan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari penghalang dan pencegah doa itu diterima adalah istijjal, yaitu sifat tergesa-gesa, di mana Rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan hal ini. Kata beliau dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, istajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan setiap dari kalian doanya selama tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana sikap tergesa-gesa di dalam berdoa? Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan, da'autu falam yastajib li. Aku sudah berdoa, bahkan terus bertahun-tahun, sabar, doa, tambah 2 tahun lagi, tambah 2 tahun lagi, kok malah tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Nah, ini termasuk dalam pandangan agama itu adalah istirjal, tergesa-gesa di dalam berdoa. Jadi tidak boleh. Ini akan bisa menjadi penghalang. Maka oleh karena itu, ma'asyara al-muslimat rahimani wa rahimakunallah, bahwa kita sesungguhnya punya modal di dalam hidup. Untuk kita berjalan di dunia ini dengan ujian-ujian, ada berat, sedang, kemudian ringan, yaitu modalnya adalah doa. Di saat kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, disitulah akan ada jalan keluar dan jawaban dari berbagai macam bentuk tantangan dan ujian di dalam hidup. Semakin sering banyak seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin gampang dan mudah lagi dia bisa menyelesaikan segala problematika hidupnya. Maka oleh karena itu, masyarakat muslimat yang saya hormati, jangan sekali-kali bermalas-malasan untuk melakukan doa. Doa apakah bentuknya permintaan, atau doa dalam bentuk ketaatan-ketaatan dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga pesan ini buat segenap saudari-saudariku muslimat berguna dan bermanfaat, bahwa dimanapun, kapanpun kita hidup di dunia ini akan pasti menghadapi berbagai macam ujian dan warna-warni kehidupan. Kita siapkan diri melalui doa. Doa yang kita maksudkan, apakah meminta perlindungan dari Allah Azza wa Jal, atau menyiapkan diri melalui amal-amal ketaatan, amal-amal soleh yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri dan syaitan. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.